Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rai Padang, pemirsa Asil TV, Surau TV, dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang penderitaan ahli neraka di neraka. Di pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa jenis azab dan siksa. Poin terakhir adalah disatukannya ahli neraka dengan sesembahan yang mereka sesembah ketika di dunia. Baik yang disembah itu benda mati ataupun makhluk hidup, dan mereka ridho disembah. Termasuk syaitan laknatullahi alaihim ajmain. Ketika orang-orang kafir melihat neraka, belum masuk tuh, mereka baru menyesal. Tapi di awal mereka menyembunyikan penyesalan mereka sebelum dimasukkan, sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus 54. Allah berfirman, wa asarrun nadamata lamma ra'ul azab wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Mereka merahasiakan penyesalan mereka ketika melihat azab. Belum masuk tuh ke azab, baru melihat, baru menyesal dulu kenapa mereka kafir. Tapi masih dirahasiakan. Tapi Allah tahu. Wa qudhiya bainahum bil qist, lalu diputuskan seluruh perkara dengan adil. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, ketika orang kafir melihat catatan amal buruk mereka, mereka melihat kekufuran, perbuatan syirik yang menyebabkan mereka akan kekal di dalam neraka, baru mereka meneriakan kesialan dan kecelakaan. Allah menjelaskan ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai ayat 12. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari balik punggungnya, di dalam ayat lain dengan tangan kiri, dan tidak bertolak belakang kedua ayat itu, tapi memberi penjelasan yang lebih rinci. Ya, pakai tangan kiri, ya dari balik punggung begini. Mengambil buku catatan amal buruk mereka. Fasaufa yad'u thubura, mereka meneriakan kecelakaan. Aduh, celaka aku. Wa yasla sa'ira. Lalu mereka masuk ke dalam neraka sa'ir. Tempat neraka sa'ir bagi mereka begitu sempit untuk masing-masing pribadi mereka. Nerakanya itu sendiri luas. Tapi tempat mereka diazab, disiksa begitu sempit dalam keadaan dibelenggu kedua tangannya, disatukan dengan tengkuknya, maka mereka kembali meneriakan kecelakaan atas diri mereka. Allah menerangkan dalam surah Al-Furqan 13 dan 14, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranina da'au hunalika thubura la tad'ul yawma thubura wahida wad'u thuburan katsira. Kata Allah, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit dalam keadaan dibelenggu, saat itu mereka meneriakkan kecelakaan. Allah menyatakan, jangan kamu meneriakkan kecelakaan satu kali di hari ini. Silakan meneriakkan kecelakaan yang banyak. Wah, celaka aku, sial aku, binasa aku, dan yang sejenisnya. Silakan. Maka ucapan kecelakaan atas dirinya tersebut begitu kenceng, begitu keras. Lalu mulailah mereka berdoa. Di dalam neraka mereka berdoa. Bukan berdoa munajat, tapi munada. Munajat itu berdoanya lirih, dengan suara yang lirih, seperti yang kita lakukan di dunia. Tidak teriak-teriak. Dan itulah yang harus kita lakukan. Karena Allah menyatakan ud'u rabbakum tadarru'a wa khifyata. Dalam riwayat lain wa khifata. Berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan rendah hati dan suara yang lirih. Dalam ayat lain dengan penuh rasa takut. Dan tidak dengan berteriak, berdoa teriak keras, kenceng, pakai speaker laginya. Bertolak belakang dengan ayat. Itu di dunia lirih. Maka disebut munajat. Munajat artinya berbisik secara lirih ketika berdoa. Kalau ahli neraka bukan munajat lagi karena kenceng. Munada, teriak. Dan isinya apa? Minta dikeluarkan dari api neraka. Sudah berbuat kafir, syirik, bid'ah, maksiat, pas dimasukkan, dijebloskan ke neraka, minta keluar. Mana bisa? Di dunia aja orang sudah berbuat jahat, merampok atau membunuh atau narkoba, ditangkap, masukkan ke penjara, terus teriak minta dikeluarkan. Bisa? Gak bisa sebelum waktunya. Ya. Apalagi ini neraka. Teriakan mereka, permintaan mereka agar dikeluarkan, itu dengan penuh penyesalan. Diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surah Fatir 37, Allah berfirman, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka. Berkata, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan beramal soleh yang dulu tidak pernah kami lakukan ketika di dunia. Minta dikeluarkan, terus janji gombal. Kayak pejabat waktu kampanye. Kami akan beramal soleh lagi. Kalau dihidupkan lagi, dibalikan lagi ke dunia. Akan berbeda dengan amalan yang dahulu kami lakukan. Janjinya ngegombal. Terus, saat itu baru mereka ngaku. Dulu teh sesat, dulu teh kafir, dulu teh tidak pakai akal. Akalnya tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ngaku tuh pengakuan itu baru di sana. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kata Allah, berkatalah para ahli neraka, law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya dulu ketika di dunia kami mendengar dan kami menggunakan akal kami. Mendengar maksudnya mendengar dakwah, mendengar seruan ajakan kepada ibadah. Kan orang-orang gitu mendengar dakwah ketika di dunia itu mencemoohnya, nyinyir gitu, gak suka, karena disangkanya dakwah itu memojokkan dirinya. Dakwah itu apa? Nyindir dirinya. Dakwah itu dianggapnya apa? Membongkar aib-aib mereka. Padahal kita mah tidak menunjukkan kepada pribadi siapapun, hanya menerangkan hukum dari sebuah perbuatan. Jangan ghibah, itu dosa haram, diancam azab sejak di alam kubur sampai ke neraka. Nanti jangan ghibah. Tukang ghibah tersinggung, itu lagi ghibah ke saya. Itu tuh. Padahal kita mah tidak apa, tidak nyebut nama orang, kecuali kalau nyebut nama orang dalam dakwah, iya enggak boleh. Kalian jangan, kita enggak boleh ghibah seperti si anu tuh tukang ghibah. Nah, itu enggak boleh disebut namanya. Iya, enggak boleh. Ghibah juga. Ghibahnya di hadapan banyak orang di seluruh dunia. Walaupun ketika ngomong hanya di hadapan beberapa orang, untuk zaman sekarang kan, tapi ini disebar lewat internet, lewat dunia maya. Ngomong di sini, orang di benua yang lain ikut dengar, ya enggak? Oleh karena itulah, dai, Ustadz Mubarak hanya menjelaskan hukum dari sebuah perbuatan dan memberikan peringatan. Itu tugasnya memang. Jangan lakukan ini, karena dilarang, azabnya ini, efeknya dunia akhirat begini, tinggalkan. Nih lakukan mah ini. Itu kan, tanpa menyebut nama. Tapi orang yang melakukan perbuatan buruk yang dibahas itu tersinggung, lagi ngomongin saya. Makanya gak mau dengar. Semua ceramah, semua dakwah, anti dia. Semua pedaran ayat dan hadis membuat hatinya bergejolak panas. Kupingnya memerah. Karena pasti ini lagi ngomongin saya, gitu tuh. Gak mau dengar. Benci kepada ustaznya. Di akhirat mereka misal, lau kunna nasma'u au naqilu, seandainya dulu ketika di dunia kami mendengar dakwah menggunakan apa akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarufu bidhanbihim, mereka mengaku dosa-dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir, binasalah, celakalah para penghuni neraka sa'ir. Terus mereka pun meminta jalan keluar. Ada solusi enggak? Bisa enggak keluar dari azab ini? Sebagaimana Allah terangkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-10, kata Allah, qalu rabbana amat tanathnataini wa ahyaitanathnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Kata mereka, kata Allah, mereka berkata, ya Allah, engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami juga dua kali. mematikan kami dua kali teh, pertama di dunianya mati, kedua di alam kubur. Nanti kan di alam kubur dihidupkan lagi tuh, pas kiamat mati lagi. Dua kali matinya, hidupnya juga dua kali, di dunia sekali, di alam kubur sekali. Kata mereka, ya Allah, engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali, dan kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, ada enggak jalan keluar untuk bisa selamat dari api neraka? Bisa enggak keluar? Ya, itu mereka teriak berkali-kali di neraka, meneriakan kecelakaan atas dirinya, meneriakan ingin dikeluarkan dari sini, dari azab neraka. Tapi dijawab oleh para malaikat dengan jawaban yang layak untuk mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun 106-108, qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin rabbana akhrij minha fa in udna fa innal zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, mereka berkata, para ahli neraka di dalam neraka berkata, ya Allah, dulu ketika di dunia kami dikuasai oleh hawa nafsu kami, oleh kejahatan kami, dan dulu kami orang-orang sesat. Dulu kami orang sesat, ngaku tuh ketika di neraka. Ketika di dunia mah, pas ada yang mendakwahi, nuduh sesat kepada yang mendakwahinya. Di dalam Al-Quran disebutkan, alam ya'tikum nadhir, qalu bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kata malaikat di neraka tuh ke orang kafir ahli neraka, apa dulu enggak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kamu? Enggak ada da'i, enggak ada ustaz, enggak ada kiai, enggak ada ulama yang datang mendakwahi kamu? Mereka menjawab, ya ada yang datang. Tapi kami anggap bohong, kami dustakan, kami enggak percaya, kami enggak dengar. Bahkan kami mengatakan, Allah enggak nurunkan apapun, kalian orang-orang sesat. Yang didakwahi menuduh sesat kepada yang mendakwahinya. Itu mah aliran sesat, itu mah golongan sesat, itu mah ajaran sesat. Ada enggak yang kayak begitu didakwahi nuduh sesat? Ada? Ada banyak. Awas, hati-hati, jangan dengar ke sana tuh. Itu mah ajaran sesat. Memang dari dulu begitu, orang-orang yang tidak mau mendengar dakwah nuduh sesat. Para nabi aja dituduh sesat ya. Para nabi dituduh tukang bohong, dituduh tukang sihir, dituduh tukang syair, dituduh jelema gelo, orang gila, dituduh sesat. Maka kalau penerus para nabi juga begitu, dituduh aliran sesat, dituduh ajaran baru, dituduh ajaran menyimpang, dituduh teroris segala macam, enggak aneh tuh. Jangan kecil hati karena tuduhan-tuduhan seperti itu. Itu dicetak dalam Al-Quran, in antum illa fi dhalalin kabir. Kata orang-orang kafir itu, kalian ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, kesesatan yang nyata. Tadi akhirat mah ngaku, mereka lah yang sesat. Kata Allah dalam Al-Quran, qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Berkata ahli neraka, ya Allah, dulu kami dikuasai oleh kejahatan kami dan dulu kami kaum yang sesat. Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kembalikan kami ke dunia. Wa in udana fa innal zalimun. Kalau nanti setelah kami dikembalikan ke dunia, kami kembali kafir, kami benar-benar zalim tuh. Apa jawaban Allah? Ikhsau fiha wa la tukallimun. Tinggallah kamu tetap dalam neraka dalam keadaan hina, jangan ngomong apa-apa lagi kepadaku. Ditolak. Ya. Nah, ketika mereka itu meminta agar dikeluarkan, saat itu masih ada harapan bisa dikeluarkan. Tapi setelah Allah menjawab, tetap tinggal selama-lamanya, hilanglah harapan mereka. Allah jelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 12 sampai ayat 14. Allah berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kata Allah, seandainya engkau hei Muhammad melihat ketika orang-orang durhaka di akhirat menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah, tertunduk. Orang Sunda bilang, siga buek menang mabuk. Buek itu apa? Burung hantu menang mabuk. Habis dibabuk, lain mabuk teler. Dibabuk katanya. Itu ngeluh. Saya nggak tahu apakah kalau burung hantu dipukul gitu, gitu, wallahu alam. Tapi ini jadi peribahasa dalam bahasa Sunda. Siga buek menang mabuk. Artinya tungkul gitu, menunduk. Seandainya engkau melihat orang-orang durhaka di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, menundukkan kepala mereka di hadapan Allah, mereka berkata, Rabbana abasorna wasami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Akhiratnya ternyata ada. Neraka itu nyata. Mereka melihat langsung. Di dunia makan ketika mendengar ada ustaz dakwah tentang surga neraka, tuh udah ngomong surga neraka lagi, kayak yang udah lihat, kayak yang pernah kesana. Ada yang begitu? Ada. Memang belum, kita belum melihat neraka, mudah-mudahan tidak melihat. Belum melihat surga, tapi mudah-mudahan kita memasukinya nanti. Tapi kita sampaikan saking yakinnya keterangan kitab suci yang Allah turunkan kepada kita. Saking yakinnya kepada Quran yang bercerita tentang surga dan neraka. Dalam hadis tentang surga dan neraka. Dan itu kita sampaikan. Belum ke sana, tapi pasti kita mengalami. Kalau enggak ke surga, ke neraka. Tapi orang-orang menyatakan, tuh, udah ngomong surga dan neraka. Kayak yang pernah ke sana aja. Tidak percaya dia. Jadi mereka di akhirat sekarang yakin, Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami melihat langsung. Kami mendengar langsung. Farji'na na'mal solehan. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh. Inna muqinun, kami sekarang yakin. Setelah melihat neraka baru yakin. Ketika di dunia mah Allah memberitahukan, Nabi SAW menyampaikan, gak percaya, gak iman. Sekarang setelah lihat baru yakin. Kata orang Sunda mah tekaci-kaci danya. Iman setelah lihat gak ada manfaatnya. Ketika diberitahu oleh Allah dan Rasulnya, dulu gak percaya, setelah lihat langsung baru percaya. Gak bisa. Hakikat iman itu percaya kepada hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Termasuk yang gaib itu surga neraka, akhirat, alam kubur. Itu yang gaib, wajib diimani. Selama yang gaib itu diterangkan di dalam Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi mereka sekarang yakin. Kata Allah, walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda. Kalau kami mau mah kami berikan setiap orang itu hidayah waktu di dunia. Tapi sudah tetap ketetapan dari kami bahwa kami akan memenuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia semuanya. Rasakan azab yang dahulu kamu dustakan dalam pertemuan kamu ini. Kami pun sekarang melupakan kalian. Rasakan azab yang abadi karena apa-apa yang kamu amalkan dulu ketika di dunia. Jadi, dulu di dunia mereka mengabaikan, melupakan dakwah, ajaran Allah, Quran, Sunnah, wahyu, agama. Dilupakan, diabaikan, hari-hari. Enggak dipakai. Karena enggak dipakai, dalam setiap usaha mereka terjadi banyak penyimpangan. Karena agama enggak dipakai. Pergi ke pasar, agama enggak dibawa. Akhirnya di pasar berbohong. Akhirnya di pasar nipu, mengurangi timbangan, mengurangi literan, atau bersumpah palsu tentang harga dan kualitas barang. Ada yang begitu di pasar? Ada. Karena agama enggak dibawa ke sana. Ketika berpolitik, agama enggak dibawa. Akhirnya bohong, akhirnya janji palsu, akhirnya zalim setelah kekuasaan didapat karena enggak dibawa agamanya ke sana. Bahkan menyatakan agama mah jangan dibawa-bawa ke sinilah gitunya. Akhirnya korupsi. Karena enggak dibawa agama ke sana, enggak dipakai agama. Agama itu agama kita ya. Kalau agama lain sih iya. Kalau agama kita, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ke WC aja diaturnya. Hubungan suami istri aja diatur secara rinci dan detail. Agama lain enggak ada yang kayak begitu. Agama harus dipakai kemana-mana. Dibawa kemana-mana. Diterapkan di mana-mana. Di pasar terapkan agama. Di kantor terapkan agama. Di bidang politik terapkan agama. Semuanya pakai agama ini. Tapi orang sekarang hanya menerapkan agama di masjid. Ke pasar mah, lah jangan ngomong agama di pasar mah. Di kantor mah jangan ngomong agama, akhirnya korupsi. Setelah berkuasa, di dalam masalah pemerintahan, malah jangan bawa-bawa agama atau udah bukan masjid. Akhirnya korupsi. Akhirnya zalim dengan kekuasaannya. Ada yang begitu? Banyak. Lupa kepada agama. Tidak diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Apa yang terjadi? Nanti di akhirat orang itu diabaikan, dilupakan karena mereka mengabaikan, melupakan agama Allah. Allah menyatakan, kata Allah Azza wa Jalla, inna nasinakum, kami lupakan kalian. Karena apa? Dulu kamu melupakan ajaran kami. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan, karena dahulu kamu melupakan pertemuan kita ini. melupakan akhirat, melupakan adanya hari kiamat, melupakan adanya hari pembalasan dan perhitungan. Maka inna nasinakum, sekarang kami melalaikan kalian, lupakan kalian. Fadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, rasakan oleh kalian azab yang abadi karena dosa-dosa kalian pada masa lalu. Jadi minta dikeluarkan, walaupun janji mau beramal soleh ditolak. Mulailah mereka putus asa dari bisa keluar dari api neraka. Putus asa kayaknya gak bisa keluar. Mulailah doa permintaan mereka itu berkurang, beralih. Tidak minta dikeluarkan dari api neraka, tapi minta diringankan dari siksa neraka yang dahsyat. Kalau gak bisa keluar, mau ringankanlah, ada istirahatnya, ada liburnya dari azab tuh gitu. Di dunia banyak libur dari segala hal, termasuk ibadah ada liburnya. Ada waktu-waktu terlarang untuk ibadah, baik ibadah sholat ataupun ibadah saum. Contoh ibadah sholat yang terlarang kapan? Nah, ketika matahari pas di tengah-tengah, ketika matahari pas terbit, ketika matahari pas tenggelam, haram sholat di sana. Ya, pada subuh jangan. Nah, saum ada yang terlarang. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha, Had Adha atau hari Tashriq. Sebagian ulama ada yang melarang saum sunat di hari Sabtu. Nah, itu ada liburnya, ibadahnya juga. Apalagi urusan dunia ada libur, kerja ada libur. Ada yang dua hari, ada yang sehari, sepekannya. Nah, libur nasional ada lagi, gitu ya. Semua. Nah, di akhirat siksa juga ada, minta libur. Minta berhenti sebentar saja, sehari saja. Atau minta diringankan. Kalau tadi minta dikeluarkan gak bisa, minta libur dari azab, ada liburnya. Minta diringankan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat 49 dan 50. Wa qala alladhina finnari li khazanati jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Qalu alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, qalu bala, qalu fad'u wa ma du'ul kafirin, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kata Allah, berkatalah orang-orang yang ada dalam neraka ke para malaikat penjaga neraka jahannam. Kata mereka, berdoalah kalian kepada Allah agar Allah meringankan azab bagi kami sehari aja, diringankan, dientengkan. Tidak minta keluar karena enggak bisa keluar, tapi minta diringankan. Apa jawabannya? Dijawab oleh para malaikat. Apakah telah tidak ada yang datang para rasul, para utusan Allah membawa penjelasan-penjelasan yang gamblang ketika di dunia kepada kalian? Dijawab, bala, iya sudah ada yang datang, tapi kami enggak dengar. Kami anti dakwah ketika di dunia, ya. Malaikat menjawab, silakan kalau kalian, kalau gitu kalian berdoa yang banyak, tapi tidak ada manfaatnya doa orang kafir di akhirat kecuali hanya berada dalam kesesatan semata-mata, ya. Ditolak, enggak ada keringanan. Kalau di dunia, minimal yang saya tahu di Indonesia gitu ya, ada keringanan hukuman kan, pengurangan hukuman bagi para tahanannya. Ada grasi, grasi sih pengampunan dari presiden. Ada remisi gitunya. biasanya setiap tahun ada pengurangan masa hukuman, masa tahanan, ada tuh. Jadi di dunia, di akhirat, di neraka tidak ada, ditolak. Minta diringankan ditolak, minta ada libur sehari aja ditolak, tetap azabnya tetap dahsyat luar biasa, tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya setelah ditolak permintaan mereka, mereka beralih lagi kepada permintaan ketiga. Permintaan pertama minta keluar dari neraka, enggak bisa. Permintaan kedua minta diapakan? Diringankan, enggak bisa. Baru ketiga, kalau begitu matikan sajalah kami. Daripada disiksa dengan siksaan yang dahsyat seperti ini, lebih baik dimatikan saja. Atau jangankan di akhirat, di dunia orang disiksa habis-habisan, umpamanya penjahat, copet, bangsat, kena ketangkap, disiksa kan? Sampai berdarah, saking gak tahannya, daripada disiksa gini bunuh aja saya, kan gitunya. Ada yang begitu? Mungkin ada. Nah, mereka pun di akhirat begitu. Ahli neraka, di neraka begitu minta dimatikan saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Berserulah para ahli neraka kepada pemimpin para malaikat yang berjaga di neraka. Siapa namanya? Malik. Malik itu nama malaikat penjaga neraka. Disebut nama Malik oleh Allah dalam Al-Quran. Wanadau, berteriaklah para ahli neraka. Ya Malik, hai Malik. Liyakdi alaina rabbuk, hendaklah Allah mematikan kami saja. Matikan kami daripada disiksa kayak begini. Apa jawabannya? Innakum makithun. Kamu tetap menetap di sini dalam keadaan hidup dan tersiksa. Kalau dimatikan mah itu bukan ada, bukan siksaan lagi. Enak aja pengen mati agar terhindar dari siksa. Keliru. Di dunia bisa, agar umpah dia sudah melakukan kejahatan, agar umpah tidak dihukum, bunuh diri. Di dunia, dia selamat dari hukuman di dunia. Di dunia, tapi dengan bunuh diri dan kejahatannya, dia tidak akan selamat hukuman di akhirat. Di akhirat mah gak bisa, termasuk mati gak bisa. Akhirnya mereka putus asa, tidak lagi berteriak. Baik meminta dikeluarkan, karena gak bisa dikeluarkan. Atau meminta diringankan, karena gak ada keringanan. Atau minta mati, gak dimatikan juga. Ya sudah, mereka akhirnya sabar. Sabar di dalam neraka sambil tersiksa. Sabar tidak sabar, sama saja. Selama di neraka. Allah berfirman, dalam Al-Quran surah Tur ayat 16, fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sabar atau tidak sabar kalian di dalam neraka sama saja. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian hanya dibalas sesuai dengan amal yang sudah kalian lakukan ketika di dunia. Ya? Apa yang terjadi setelah itu? Mereka hanya menangis bercucuran air mata. Gak ada lagi tertawa. Hanya tangisan. Dulu ketika di dunia tertawa tiap hari. Salah satunya mentertawakan orang-orang yang beriman. Maka ketika di dunia mereka tertawa, Allah sudah ngasih peringatan. فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Silakan biarkan mereka tertawa sebentar di dunia. Tapi mereka nanti akan menangis banyak di akhirat sebagai balasan atas kejahatan yang mereka lakukan. Sampai apa? Sampai air matanya keluar terus sampai habis. Derasnya air mata ahli neraka. Sampai digambarkan oleh Nabi SAW ibarat sungai yang apabila ada perahu yang dimasukkan ke sana, pasti perahu itu bisa berlayar di atas aliran air mata mereka. Ini keterangan dari hadis yang sahih, wajib kita percaya. Apalagi sudah kita terangkan ukuran ahli neraka kan besarnya, giginya aja sebesar Gunung Uhud. Otomatis matanya mereka juga gede. Otomatis air mata yang mengalir juga banyak, deras seperti sungai yang apabila ada perahu pasti bisa berlayar. Sampai air mata habis. Setelah air matanya habis, yang keluar air mata darah. Bukan air mata atau air darah mata, tapi darah mata. Yang keluar darah, deras. Diterangkan dalam hadis yang sahih tentang masalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, diterima dari Abdullah bin Qais. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nar la yabkun hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim la jarrat. Wa innahum la yabkun ad-dam." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahli neraka mereka menangis seandainya dilayarkan, disimpan, dihanyutkan perahu di atasnya, niscaya perahu itu akan hanyut di atas air mata ahli neraka sampai mereka mengeluarkan air mata darah. Dalam hadis lain diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yursilul buka'a 'ala ahli an-nar fayabkuna hatta tanqati' ad-dumu, thumma yabkuna ad-dam hatta tasira fi wujuhihim kahay'atil ukhdud, law ursilat fihi sufun lajarrat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, air mata ahli neraka mengalir secara deras. Mereka menangis sampai habis air matanya. Kemudian mata mereka mengeluarkan darah sampai berbekas pada wajah mereka ibarat sungai, ibarat parit yang apabila ada perahu yang dihanyutkan di atasnya, niscaya si perahu itu bisa hanyut. Oleh karena itulah, maka mereka menzalimi diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri ketika di dunia lebih mencintai kekufuran daripada iman. Mereka pun meneriakan kembali penyesalan. Celaka, kenapa dulu kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul? Kenapa kita hanya mengikuti ajaran sesat dari manusia? Allah menyatakan, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Kata Allah, pada hari itu wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kebayang enggak ketika kita melihat orang yang membuat ayam bakar? Kalau sore kan di pasar, di jalan-jalan ada tuh kan ayam bakar. Gimana cara membakar ayamnya? Dibolak-balikan sambil digeber. Digeber tadi naon? Dikipas. Ada yang pakai hihid. Hihid naon? Kipas. Ada yang pakai kipas angin. Dibolak-balik. Ngeri. Atau ke daerah Timur Tengah ada yang disebut dengan kambing guling. Kambing utuh. Dipencit heula tapi. kadutna dikeluarkan dulu. Naon kadut teh? Jeroan-jeroan dikeluarkan. Tinggal badannya, ya. Terus dipanggang. Pakai tusuk. Nah, dilumuri bumbu dulu, rempah-rempah bumbu-bumbu biar nyerap, baru dibakar. Teng, dibolak-balik. Nanti di akhirat ahli neraka seperti itu. Disebut manusia gulung, guling. Ada kambing guling? Ada babi guling kalau orang-orang kafir? Bahkan unta guling. Di Timur Tengah ada. Saya punya video unta guling tuh. Unta utuh. Besar kan? Dibakar. Utuh. Udah matang, orang tertinggal nyoreknya. Wah, truk, empuk. Enak. Tapi lihat, kalau unta agak alot dibanding kambing. Saya lebih suka kambing atau sapi daripada unta. Dagingnya maksudnya ya. Nanti di neraka, wajah. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari itu wajah mereka dibolak-balikan di atas neraka. Mereka berteriak, yaquluna ya laitana, duh celaka kita. La ata'na Allah wa rasulah. Kalaulah dulu kita taat kepada Allah dan Rasul, enggak akan gini kejadiannya. Menyesal. Dulu mah disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya, malah mencibir, malah membenci orang yang mengajak kepada ketaatan. Di akhirat nanti menyesal, duh kenapa dulu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Ya Allah, mereka berdoa, kami dulu ketika di dunia mentaati pemimpin-pemimpin sesat kami, pembesar-pembesar sesat kami yang menyesatkan kami dari jalan-Mu. Fa adalluna as-sabil. Mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim dhifaini mil adzab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan azab kepada pemimpin sesat kami dua kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Coba perhatikan bagaimana sifat atau keadaan mereka yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Dalam surah Hud ayat 106 Allah berfirman, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syaiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Adapun orang-orang yang binasa, para ahli neraka, mereka berada dalam neraka. Walahum fiha zafiru wa syahiqun, dan di dalam neraka mereka mengalami zafir dan syahiq. Apa itu zafir dan syahiq? Para ulama menerangkan, berkata Az-Zujjaj, az-zafir min syiddatil anin wa huwa al-murtafi jiddan. Zafiq itu rintihan yang sangat keras. Biasanya kan merintih itu enggak keras di kitanya. Kata orang Sunda mana? Merintih teh humarurung. Tahu humarurung? Anak-anak muda sekarang belum tentu tahu humarurung. Kalau kita demam suka humarurung. Gimana? Gitu ya. Anin dalam bahasa Arab. Nah ini mah berteriak keras, merintih tapi dengan keras. Itu namanya zafir, ya. Kedua, ada lagi yang menyatakan waqila az-zafir tardidun nafas fi sadr min shiddatil khauf hatta tantafikha minhul idla. Ada lagi yang menyatakan zafir adalah bolak-baliknya nafas di dalam dada saking takutnya sampai melepaskan tulang rusuk dari tempatnya. Kalau umpamanya di dunia kita mengalami rasa takut, tegang yang luar biasa, nafas kita gimana? Gitu kan? memburu. Itu zafir. Nah, tapi ini mah dahsyat, tertahan, saking dahsyatnya itu nafas menggeser tulang rusuk dari tempatnya. Itu zafir. Adapun syahiq an-nafsut tawil al-muttad awruddun nafsi ila sadr. Adapun syahiq adalah nafas panjang atau ketika menghela, menarik nafas ya ke dadanya, kemudian ditahan saking takut atau saking sakitnya. Salah satu cara kita menahan sakit ketika di dunia, umpamana jetruk ditajong tah tulang kering karena sesuatu ke pojok meja, jetruk tulang kering, sakit apa tidak? Gimana cara kita nahan sakit? Kadang-kadang nahan nafas gitu kan, atau umpamanya mau disuntik, sakit nggak? Sakit. Pas siap ya, jarum nancep, kata dokter. Pas cep, apa yang kita lakukan? Nahan nafas. Nahan sakit. Nahan sakit, nahan takut, nahan tegang. Itu biasa dengan nahan nafas. Itu syahiq. Jadi itu yang dialami oleh orang di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab neraka walaupun sedetik. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka beserta jenis-jenis siksanya. Dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Ya, amin. Allahumma amin. Cukup penjelasan kita sampai di sini. Selesai sudah penjelasan tentang berbagai macam jenis azab di neraka. Yang terakhir adanya penyesalan. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari sentuhan api neraka, ya. Sekarang cukup sampai di sini, dan waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kami semua yang mengikuti dan mendengarkan kajian ini. Untuk selanjutnya kami undang antum para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi netizen kami persilakan untuk bertanya langsung melalui kolom komentar yang ada di masing-masing medsos. Baik, yang pertama kami bacakan pertanyaan yang dari hamba Allah di Cimahi, Ustaz. Barakallahu fik, Ustaz. Kita ingin masuk surga tanpa hisab, tapi mengapa Nabi mengajarkan doa agar mudah dihisab? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Apakah boleh kita tidak berdoa seperti ini agar bisa masuk surga tanpa hisab? Dari pemirsa Instagram Radio Tarbiyah Sunnah, Ustaz. Iya, barakallahu fik. Kita ingin masuk surga tanpa hisab. Tapi kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan Allahumma hasibna hisaba yasira. Allahumma hasibna hisaba yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Taib, barakallahu fik. Walaupun kita berdoa, ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah, tapi ternyata kita memenuhi kriteria, memenuhi syarat masuk surga tanpa hisab, maka tetap kita akan masuk surga tanpa hisab walaupun berdoa tadi minta hisab yang ringan, yang enteng. Ya, doa itu antisipasi kalau-kalau kita tidak masuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ternyata kita tidak memenuhi syarat umpamanya, akhirnya dihisab. Maka doa ini berlaku. Hisablah kami dengan hisab yang mudah. Tapi ternyata lebih dari itu. Oh, ternyata kita masuk surga tanpa hisab. Ya alhamdulillah. Enggak mubazir doa tadi, enggak. Insyaallah, ya. Berdasarkan hal itulah, sama aja dengan ya Allah, berikan saya rizki yang mencukupi kebutuhan pokok saya. Ternyata diberi lebih, berlimpah. Untung apa tidak rugi? Untung dan tidak ruginya. Tidak ada kerugian dengan berdoa, dengan doa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bangga lagi Muzaini. Nah Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Umu Adi di Padalarang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Allah sudah menetapkan hamba-hambanya antara lain yang akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Agar tidak menyesal kemudian, apa yang harus dilakukan di dunia ini agar Allah memasukkan ke dalam surganya? Jazakallahu khair. Iya, Umu Adi di KBP. Kota Baru Parahyangan pada larang. Itu materi kita nanti yang akan datang. Jadi materi yang akan datang, kiat, cara-cara agar kita selamat dari azab neraka bersama jenis-jenis siksanya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Menjawab pertanyaan itu berarti melanjutkan kajian 2 jam deita. Sabar ya, nanti Senin yang akan datang kita akan bahas. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Badriah di Lewi Gajah. Punten Ustaz, di luar tema, bolehkah kita mengadakan istighosah untuk kesuksesan atau kelulusan siswa-siswa kita dalam menghadapi ujian nasional? Iya. Kita sudah terangkan, minta tolong kepada Allah ada 2 macam, istighosah dan isti'anah. Apa bedanya? Kalau isti'anah, minta tolong dalam meraih kebaikan. Kalau istighosah, minta tolong agar dilepaskan dari semua kesulitan, penderitaan, dan yang sejenisnya, ya. Kalau umpamanya, Allahumma rizukni rizqan kathiran tayyiban halalan mubarakan fi, ya Allah berikan kepada saya rizki yang banyak, yang halal, yang penuh barokah. Itu minta tolong dalam mendapatkan rizki. Itu isti'anah apa istighosah? Isti'anah. Kalau umpamanya kita sakit, kita berdoa, ya Allah, cabut penyakit saya ini. Ya Allah, sembuhkan saya dari penyakit ini. Minta tolong untuk dilepaskan dari penderitaan sakit. Itu isti'anah apa istighosah? Istighosah. Kita ada bencana alam, baik gempa, banjir, longsor, atau sejenisnya, tsunami. Kita minta, ya Allah, lepaskan kami semua dari semua musibah ini, penderitaan ini. Itu apa? Isti'anah apa istighosah? Istighosah. Nah sekarang anak-anak mau ujian, minta agar diluluskan. Ini isti'anah apa istighosah? Jawab, isti'anah apa istighosah? Isti'anah, karena minta kebaikan. Kelulusan itu baik apa buruk? Baik, ya. Menghadapi ujian ini menderita atau bukan? Penderitaan atau bukan? Bukan, ini perjuangan. Minta kelulusan, minta yang baik-baik. Ini isti'anah, ya. Jadi bukan istighosah, tapi isti'anah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya ada 2, yang syar'i dan yang hissi. Adapun yang hissi, ya, minta diluluskan kepada Allah Azza wa Jalla dalam ujian dengan cara ikhtiar real, nyata, berupa belajar. Belajar, belajar, belajar, menghafal. Sehebat apapun doa kita, kalau enggak belajar mah tetap Enggak akan lulus. Doa tidak boleh menafikan, menghilangkan, melupakan ikhtiar. Ikhtiar baru berdoa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Jadi belajar, belajar, belajar dengan berbagai macam cara yang tidak terlarang. Boleh umpamanya belajar kelompok bersama. Boleh dengan mendatangkan guru. Tolong bimbing saya besok mau ujian nih. Sepekan kemudian mau ujian. Tapi saya gak tahu caranya belajar yang efektif. Lalu mendatangkan guru. Dibayar atau tidak terserah. Boleh. Itu isti'anah yang hissi. Nah, kedua isti'anah yang syar'i. Yang disyariatkan apa? Nah, salah satunya berdoa. Ya Allah mudahkan bagi saya, encerkan otak saya, ya. Kuatkan hafalan saya. Mudahkan bagi saya untuk memahami pelajaran ini, ya. Terus tajamkan ingatan saya. Mudahkan saya dalam menjawab soal-soal yang akan keluar besok. Berdoa itu isti'anah, bukan istighatsah. Ya. Jadi isti'anah dan istighatsah minta tolong, cuma bedanya isti'anah minta hal yang baik-baik, kalau istighatsah minta dilepaskan dari semua keburukan. Baik dengan cara berdoa, ya, dan tidak ada ritual khusus kumpul bareng-bareng lalu baca surat anu sekian kali. Nah, itu tidak ada, tidak disyariatkan seperti itu. Istilah isti'anah dan istighosah ada dengan makna minta pertolongan kepada Allah, ya. Baik meraih hal yang baik atau dihindarkan dari yang buruk. Seperti mau perang, itu tekanan psikis luar biasa. Minta tolong kepada Allah agar ditegarkan, itu istighosah. Allah berfirman dalam Al-Quran sebelum perang Badar. Nabi berdoa panjang. Allah menyatakan, "Idh tastaghitsuna rabbakum." Ingat ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kepada Allah. "Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Allah kemudian mengijabah istighatsah kamu. Istighatsah di sana minta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi tekanan psikis, tekanan dari segala aspek ketika mau perang Badar. Bayangkan 300 orang melawan 1000 orang dengan kekuatan yang tak berimbang. Secara matematis di atas kertas susah menang, kecuali dengan pertolongan dari Sang Maha Pengatur seluruh kehidupan, yaitu Allah. Doa istighosah. "Idh tastaghitsuna rabbakum." Ingat ketika kamu beristighosah, minta pertolongan kepada Allah. Gimana cara minta pertolongan? Berdoa. Angkat tangan, silakan berdoa dengan khusyuk. Itu istighosah. Tidak ada ritual khusus. Ayo ngumpul-ngumpul kita istighosah, besok mau perang. Ya. Doa bareng, salawat bareng, baca surat anu bareng, nah, itu enggak ada, enggak dijelaskan, enggak diterangkan, enggak dicontohkan. Istighosah ini pelaksanaan agama atau urusan dunia? Agama. Kalau agama, lihat ada contoh enggak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan, ini kan enggak terlarang, mana larangannya? Urusan agama bukan mana larangannya, tapi mana perintah, contohnya, dalilnya. Oh, kalian juga TV itu bid'ah. Tidak ada contoh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radio enggak ada contoh bid'ah dong. TV radio urusan agama atau urusan dunia? Dunia. Kalau urusan dunia, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ada enggak larangannya? Enggak ada, boleh berarti. Kalau urusan agama, semua terlarang. Kecuali ada perintah, baru laksanakan. Jangan dibalik atau jangan disamakan kedua-duanya, ya. Walhasil istighatsah artinya minta tolong kepada Allah dalam bentuk berdoa agar dilepaskan dari kesulitan. Adapun kasus mau ujian agar dimudahkan dan seterusnya, itu bukan istighatsah tapi apa? isti'anah, boleh minta tolong kepada Allah. Apa bentuknya? Berdoa, ya. Enggak perlu ngundang-undang orang, ayo doakan bareng, enggak. Cukup berdoa. Boleh minta doa kepada orang tua, kepada ustaz, kepada orang yang kita anggap soleh gitu ya. Boleh doakan kak aki, nini, tetangga atau siapa aja. Ada tetangga nih ahli ibadah, datangi. Saya besok mau ujian, tolong doakan ya. Boleh. Itu namanya tawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Boleh. Disyariatkan ya. Jadi enggak perlu ada ritual khusus yang namanya istighatsah, apalagi enggak klop istilahnya. Bukan istighatsah tapi isti'anah, ya, minta pertolongan agar meraih kelulusan atau nilai yang bagus, ya. Cukup ya sampai sini, insyaallah kita akan berlanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.